Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullahu ta'ala, wa la tukaffiran ahlas salati wa inna saw فكلهم يعصي وذو العصي يسفه. Janganlah engkau mengkafirkan orang-orang yang salat, yakni ahlul Islam, walaupun mereka berbuat maksiat. Jadi jangan kalian mengkafirkan seorang muslim dengan perbuatan maksiatnya, dengan dosa besar sebagaimana khawarij. Fakulluhum ya'si dul asyi asbahu, karena semua orang itu terjatuh dalam perbuatan maksiat, dan pemilik arsy Allah subhanahu wa ta'ala yasbahu adalah zat yang memaafkan. Qala Abdul Mutsal fi hafidhahullahu ta'ala, wa la tukaffiran ay la ta'taqid takfir ahli salat. Jangan kau meyakini, memiliki keyakinan mengkafirkan orang-orang yang masih salat. Wa in asaw yani bertikab bidzunub, karena sebab melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kabiriha wa shaghiriha, apakah dosa besar atau dosa kecil. Wa fi hadza, di sini kata beliau, bayanun, penjelasan di mu'taqadis salafus salih, penjelasan akidah salafus salih, fi anna murtakib al-kabirah la yakfuru wa la yakhruju min daratul Islam, bahwasanya pelaku dosa besar tidaklah kafir, tidaklah keluar dari daratul Islam, sebagaimana halnya akidah sesat yang ada pada khawarij, semata-mata berbuat dosa besar walaupun bukan perbuatan syirik dan semisalnya, mereka kafirkan. Wahuwa tahta masyiatillah, karena dosa besar itu seorang meninggal dalam keadaan membawa dosa besar yang dibawa kesyirikan, dia tetap masyiah. Inna allaha la yakfiru an yusaka bihi wa yakfiru maduna dhalika lima yasha intaba alaihi au azabah. Iya, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala berinya ampunan ketika dia mati dalam keadaan muahid namun membawa dosa-dosa besar. Tatal masyiah, bisa jadi Allah ampuni. Au adzabah, Allah subhanahu wa ta'ala siksa dia di neraka dengan sebab perbuatan dosa besarnya. Wala yukhalladu finnar, tapi dia tidak akan kekal di neraka selama dia adalah muslim muwahhid. Ya, maka dia tidak akan kekal di neraka sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita baca kemarin. Ya, terkait dengan masalah syafaat, syafaat ila ahli kabari min ummati. Ya, hadis terkait dengan ya keluarnya seorang dari neraka setelah menjadi arang di sisi neraka selama masih ada iman, khabata hardal la keluarga. Qala fa kulluhum ay al ibad, semua hamba-hamba Allah itu, ila man asmahu Allah bil mursalin wal anbiya alaihi salatu wassalam, semua hamba-hamba Allah kecuali orang-orang yang Allah jaga, orang-orang yang ma'asum dari kalangan mursalin, para rasul dan nabi alaihi salatu wassalam, semua manusia kecuali yang ma'asum dari kalangan nabi dan rasul itu ya'si, ayah minal isyan, ya'si dari isyan yang berbuat maksiat, penyelisihan hirabut ta'ah, milisi ketaatan. Kullu bani Adam khatta wahil khatta'ina at-tawabun. Semua bani Adam senantiasa berbuat salah, dan sebaik-baik orang berbuat salah adalah yang bertaubat. Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wa ana akbiru dhulum bajami'a. Dalam hadis kursi Allah berfirman, ya ibadi wahai hambaku, innakum tukhti'una billayli wan nahar, kalian senantiasa berbuat jelek di pagi hari dan siang hari, ya, di malam hari dan siang hari, wa ana akbiru dhulum bajami'a. Qala, wal ma'siyatu tashmul kaba'ir as-shagha'ir. Maksiat itu masuk padanya dosa besar dan juga dosa kecil. Iya, jangan kamu mengkafirkan ahlus shalah, seorang muslim ahlus shalah, walaupun mereka berbuat maksiat. Apakah dosa besar atau dosa kecil? Fakulhu bi'asyi, kata semua orang itu berbuat maksiat, kecuali orang yang maksum dari kalangan para nabi dan rasul. Qala wadul asyi yasfahu, ay anallah subhanahu wa ta'ala yasfahu wa ya'fu wa yatajawazu, ya Allah maafkan, ya andhurum bidab ibadih, dosa-dosa hambanya, takarruman minhu, semata-mata kemurahan darinya, wa tafaddulan, dan karunia darinya, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala sifatihi, di antara sifat Allah itu anhu ghaffar wa anahu ghafur, ya Allah maha pengampun, wa anahu tawwab, Allah maha pemberi taubat, menerima taubat, Al-Rahim, Allah penyayang, wa yuhibbul afwan, dan Allah cinta kepada pemaafan. Qala wa la ta'taqid ra'yal khawarij innahu maqadun liman yahwahu yurdi wa yafdahu. Jangan engkau memiliki akidah, meyakini akidahnya orang-orang khawarij, karena itu adalah ucapan khawarij itu ucapan yang liban yahwah, bagi orang yang meyakininya, mengikutinya, yurdi, akan menghinakan dia, menjelekkan dia, wayafdah, dan akan buat dia akan mendapat kejelekan, terbongkar ya dirinya menjelek-jelek di dunia dan di akhirat nanti. Ya yurdi fi dunia wayafdah fil akhirah. Qala rahimahullahu ta'ala wala ta'taqid bijirahik dibjanak ra'yal khawarij. Jangan kamu meyakini ra'yal khawarij, mendapat keyakinan orang-orang khawarij. Khawarij jamu kharij, wa asluhum, asalnya adalah alladzina kharaju ala amil mu'minin, yang keluar memberontak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa faraqu hudam misakal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Hawra. Waqad sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tamruku mariqatun alahini firqatin muslimin, alahini furqatin min muslimin. Akan ada orang-orang yang lepas, berpisah di saat terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Yaqtuluha awda ta'ifataini bilhaq, dan akan membunuh mereka adalah dua kelompok yang terbaik yang ada di antara kaum muslimin yang berselisih. Ya, ta'ifatain isyarah kepada ta'ifah Ali bin Abi Thalib dengan ta'ifah Muawiyah, dan akan membunuh mereka, memerangi mereka adalah awda ta'ifatain, yakni ta'ifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqatalahum amir mu'minin radhiyallahu an, dan benar mereka orang-orang khawarij dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Faqala sallallahu alaihi wasallam fi al khawarij marikin, Rasulullah SAW berkata tentang khawarij, mereka telah terlepas dari Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahqiru ahadukum salatahum wa salatihim, asalan kalian pada sisi ibadah menganggap rendah salat dirinya sendiri bandingkan salatnya mereka orang-orang khawarij. wasiyamahu ma'siyamihi, agar menganggap rendah puasanya dibandingkan puasanya mereka orang khawarij. Waqira'atahu ma'qira'atihim, kalau dari sisi ibadah zahirah, dia akan menganggap kecil qira'ah Quran dia dibandingkan qira'ahnya orang-orang khawarij. Namun mereka walaupun banyak salat, banyak ibadah, banyak puasa, banyak baca Quran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu orang khawarij itu yaqra'una al-Quran, membaca Quran, la yatajawazu hadasirahum. Ya, mereka membaca Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Yamrukuna minal Islam, mereka terlepas dari Islam. Kama yamruku sahmu minar rami, sebagai melepasnya anak panah dari binatang buruannya. Aina laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian mendapati mereka maka bunuhlah mereka. Fa innahu fi qatlihim ajrun indallah, karena dalam membunuh mereka orang khawarij itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, liman qatalahum, bagi orang membunuh mereka yaumul qiyamah. Sehingga wattafaqa as-sahaba ala qitalihim, sepakat para sahabat ketika itu untuk memerangi mereka orang khawarij yang telah menyempal memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kharaja Ali li qitalihim, Ali bin Abi Thalib keluar tampil untuk memerangi mereka orang khawarij di Haura, setelah mereka dinasihati oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu untuk rujuk kepada al-haq. Wa akhbara anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu bih, dan mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk ya memerangi khawarij. Qala wala maqila lahu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi alladhi araha minhum al-ibad, ketika dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah yang telah mengistirahatkan hamba-hamba Allah dari orang-orang khawarij yang telah dibunuh. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalla, tidak. Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, inna minhum lafi aslabir rijal, sesungguhnya di bandi antara mereka orang-orang khawarij itu masih ada dalam aslab rijal yang akan terlahir dari mereka orang-orang khawarij. Wa anna minhum lam yakunu ma'ad dajjal, dan sungguhnya ada di antara mereka orang khawarij yang ikut bersama Dajjal. Qala walikubihi siratihim wa hubsi siratihim, dan karena jeleknya sirah mereka, perjalanan dakwah mereka, wa hubsi siratihim, dan karena busuknya isi hati mereka. Qala Nadhim rahimahullah, maka Nadhim berkata, innahu maqalun, itu ada satu ucapan, satu ucapan yang bid'ah, keyakinan yang bid'ah, liman yahwa, bagi orang-orang yang cenderung kepadanya, yurdi, akan menjelekkan dia wahbah, dan akan membongkar kebusukan dia. Ay, innahu maqarun syani' wa ra'yun fadhi', liman yahwa wa yamilu ila sarihi wa fahwa wa yanhu manha. Ini adalah ucapan yang jelek, iya, pendapat yang jelek bagi orang yang yahwa wa yamil ila sarihi, ya, bagi orang yang cenderung kepadanya, cenderung kepada pendapat khawarij, kebidaan khawarij, akidah khawarij, akan yurdi, akan membuat dia jelek. Arda yurdi, ia akan jelekan, merendahkannya. Qala wa yafdahuhu fil akhirah inda maulah, dan akan menyebabkan dia terbongkar aibnya, ia jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan maulah fil akhirat nanti. Ya, yurdi di dunia wa fatah fil akhirah. Di dunia dia akan jelek, akan hina, rendah, dan di akhirat pun dia akan ya mendapatkan kejelekan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala wala taku murjian la'uban bi dinihi, dan juga jangan kamu menjadi seorang yang murji. Jangan kamu ikuti akidah murjiah, jangan menjadi seorang yang murji, yang mengikuti akidah firqah murjiah. Yang murjiah itu adalah seorang orang yang la'uban bidinihi, mempermainkan agamanya. Para innamal murji'u bidini yamzahum. Itu salah cetak, bukan illa tapi ala. Ala innamal murji'u bidini yamzahum. Ketahuilah, orang-orang murji'ah itu adalah orang-orang yang mempermainkan agama. Nanti kita baca syarah nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.